نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, membaca, memahami, mentadaburi satu ayat Allah, dua ayat Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Semua itu adalah taufik dari Allah, rahmat dan kasih sayang Allah sebagai bentuk karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang nikmat seperti ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan satu dua ayat yang kita baca, yang kita tadaburi, memberikan efek baik, manfaat, fadilah dan keutamaan untuk kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, sahabat dan teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai, masyarakat di sekitar kita dan kaum muslimin. Semoga ada manfaatnya. Pada subuh hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan satu ayat atau dua ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Amma Yatasa'alun atau surat An-Naba. Masih pada ayat yang ke-31 tinggal dan 36. Ayat ke-31 sampai 36. Kemarin kita sudah baca sedikit, maka pada hari ini kita ulangi biar pemahaman kita bisa menyambung dan apa yang telah kita baca pada ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang senantiasa minta-minta Allah dan jauhi larangan Allah, mereka akan mendapatkan mafaza, tempat keselamatan, tempat keberuntungan, kebahagiaan. Hada yaqaw a'naba, berupa kebun-kebun dan juga buah-buah anggur. Wa kawa'iba atroba, dan bagi mereka yang bertakwa, mereka akan mendapatkan istri-istri dari kalangan bidadari yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan bagi orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan di dalam surga ada ucapan yang sia-sia. Tidak, mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia. Wala kidzaba, dan tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang dusta, karena tidak ada ucapan yang dusta di dalam jannah. Itulah jaza'an min rabbik, sebagai balasan dari Tuhanmu. Ata'an hisaba, sebagai pemberian yang banyak. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara halal mujrimin, ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang yang durhaka, dzakara ma'al al-muttaqin, Allah menyebutkan keadaan atau tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Faqala, di mana Allah menyatakan, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat yang mereka akan mendapatkan tempat keberuntungan, tempat kemenangan, tempat keselamatan. Artinya, kata beliau, alladzina taqaw sakhata rabbihim, orang-orang yang mereka bertakwa, yang mereka mengambil tameng dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla, yang mereka menjaga diri mereka jangan sampai Allah murka pada dirinya dengan cara bitamassuk bitaatihi, dia berpegang teguh senantiasa taat kepadanya. Wal inkifaf amma yukrah, dan dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Falahum mafazun wa manja, falahum mafaz wa manja, maka bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya jangan sampai melakukan perkara-perkara yang Allah murkai, dan dia berpegang teguh dengan senantiasa taat pada Allah, dan dia meninggalkan, dan dia menjaga dirinya meninggalkan perkara-perkara, dan dia menahan dirinya dari perkara yang Allah benci, falahum mafaz wa manja, maka bagi mereka tempat keselamatan, tempat keberuntungan, kemenangan, yaitu jannah, bagi mereka surga. Wa bu'dun 'anil nar, dan dia terjauh dari api neraka, jauh dari api neraka. Wa fi dzalikal mafaz lahum, dan di dalam tempat keberuntungan tersebut, di dalam tempat keselamatan tersebut, di dalam lahum hadaiq bagi mereka, untuk mereka kebun-kebun. Di dalam surga mereka mendapatkan kebun-kebun. Wa ya albasatin, yaitu kebun-kebun al-jami'ah yang terkumpul di dalamnya al-asnaf, al-ashjar, al-zahiyah, terdapat berbagai macam tanaman-tanaman al-zahiyah yang lebat, yang cantik, yang indah. Fis-samar, di buah-buahannya. Allati tatafajjaru baina khilaluha al-anhar, terpancar, mengalir di sela-sela tanaman-tanaman surga, mengalir di tengah pohon-pohon buah-buahan di surga, mengalir sungai-sungai, terpancar air, sungai madu, sungai susu, sungai khamr, khamr yang tidak memabukkan, susu yang tidak pernah basi, madu yang sangat lezat, sungainya tidak nempel ke tanah, air sungainya tidak menempel ke bebatuan dan tidak menyebar. Sungai tersebut mengalir sesuai keinginan pemiliknya. Wa khasal a'nab, kemudian Allah sebutkan, Allah khususkan bagi orang-orang bertakwa kebun-kebun dan buah-buah anggur. Kenapa dikhususkan buah-buah anggur? Li syarfihi, karena kemuliaan buah anggur. Karena keutamaan buah anggur. Wa kasratihi, dan banyaknya buah anggur. Fi tilkal hadaik, di kebun tersebut. Buah anggur itu sangat banyak. Anggur dengan berbagai macam jenisnya. Tentunya kenikmatan-kenikmatan ini Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Walahum fiha zaujat, bagi orang bertakwa di dalam jannah mereka disiapkan, diberikan istri-istri, pasangan-pasangan. Ala matalibin nufus, sesuai dengan keinginan hatinya, sesuai dengan keinginan dirinya, Allah siapkan istri-istri. Kawaid, dari kalangan bidadari. Wahyan nawahid, yaitu wanita-wanita, yaitu bidadari-bidadari. Allati lam tatakassar sadiyuhunna min syababihunna, yang tidak kendor susu-susu mereka, tidak kendor dada-dada mereka, disebabkan mereka senantiasa muda, tidak pernah tua. Sehingga tetap tidak kendur dada-dada mereka. Wa quwwatuhunna, karena kekuatan mereka. Wa nadaratuhunna, karena kecantikan mereka, keindahan mereka, keelokan mereka. Sehingga dada-dada mereka tetap berisi. Itulah bidadari-bidadari yang tentunya tidak bisa dibayangkan oleh benak kita. Karena Rasulullah menyebutkan, atau karena disebutkan bahwasanya kenikmatan jannah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Tentunya susah kita membayangkan kayak apanya. Karena disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya sum-sum tulang betis bidadari itu bisa dilihat, saking indahnya, saking cantiknya, indah. Nah, sum-sum tulang betis itu nampak betul-betul indah. Nah, sehingga enggak bisa terbayangkan saking cantiknya. Wal atrab kawaiba atraba. Wal atrab adalah allati ala sinnin wahidin mutaqaribin, yaitu bidadari-bidadari yang umur mereka itu setara, sebaya. Dan wa min adatil atrab ayyakunna muta'alifat muta'ashirat. Biasanya seseorang yang sebaya dengan temannya, dengan pasangannya, dengan istrinya, biasanya itu lebih akrab dan lebih bisa bergaul karena sebaya, umurnya tidak terpantau jauh, lebih akrab dan lebih bisa bergaul. Berbeda kalau pasangannya terlalu tua atau terlalu muda, sehingga tidak akrab, kurang akrab dan kurang bisa bergaul. Tetapi kalau sebaya, dia lebih akrab, lebih bisa bergaul. Wadzalika sinnul ladzi hunna fihi 33 sana. Yang demikian itu umur mereka, na'am, di dalam surga tersebut 33 tahun. Fi a'dal sinnis syabab. Umur 33 tahun itu adalah umur yang ideal bagi seorang pemuda. Artinya umur yang paling top-topnya dalam masalah kekuatan seorang pemuda dan juga pemudi, umur 33 tahun. Kuatnya, sempurnanya. Kalau umur 40 tahun itu umur yang paling top dalam kedewasaan. Oleh sebab itu, para nabi, para rasul, Allah utus mereka menjadi nabi, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, umur 40 tahun. Umur kedewasaan seseorang itu 40 tahun. Adapun umur ideal bagi pemuda itu ketika umurnya 33 tahun. Nanti kita dengan kakek kita, dengan datuk kita, dengan poyang kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita, semuanya umurnya sama, 33 tahun. Nah, dengan datuk kita, dia juga 33 tahun. Dengan anak kita, dia 33 tahun. Cucu kita 33 tahun. Cicit kita semuanya umurnya merata, 33 tahun. Semoga Allah pertemukan kita semuanya dengan orang-orang yang kita cintai di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'sa dihaqa. Dan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam jannah, mereka mendapatkan ka'sa dihaqa, yaitu gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Artinya mamlu'atun min rahiqin, penuh minuman tersebut dari rahiq. Rahiq, nah, merupakan lazzat al-syaribin yang sangat nikmat bagi orang yang minumnya dari mata air surga. Rasanya nikmat luar biasa. Kita minum air, mata air di dunia saja segarnya minta ampun, bagaimana lagi kalau mata air di jannah dan surga Allah. Rasanya sangat nikmat, tidak bisa terbayangkan. Ini untuk orang-orang yang bertakwa. La yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. penduduk jannah, mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia di surga. Ayat artinya kalaman la faedah fihi, mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya di dalam surga. Tidak ada. Mereka saling bertanya, mereka bercerita kepada para penghuni surga yang lainnya tentang kehidupan mereka di dunia dulu. Cerita nam yang bermanfaat. Walakizabah, dan mereka tidak mendengarkan ucapan-ucapan dusta di dalam surga. Kalau di dunia ini sering sekali kita mendengarkan ucapan-ucapan dusta, sering kali mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa, terutama di masa fitnah sekarang ini. Naam, banyak kedustaan dan banyak ucapan-ucapan yang berdosa, berisi caci maki, penghinaan, perendahan, pelecehan, ucapan-ucapan kotor. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang sedang tersebar saat ini adalah ucapan-ucapan yang hak, kalimatul haqqin yuridul batil, benar ucapannya, tetapi yang diinginkan kebatilan. Disampaikan qala Allah, qala Rasulullah, benar, tetapi ucapan untuk menyakitkan hati, ucapan untuk naam merendahkan seseorang. Disampaikan ucapan para ulama, tetapi untuk menjauhkan orang dari agama Allah. Menunjukkan ucapan-ucapan itu keluar dari hati yang sedang sakit, hati yang sedang kecewa, hati yang marah, hati yang iri, hati yang dengki, sehingga ucapan-ucapan yang hak tersebut justru untuk merendahkan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah hatta yu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala yu'minu hatta tahabbu. Dan kalian itu belum beriman sampai kalian itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sampai kalian itu sayang dan cinta dengan orang-orang yang beriman yang lainnya, yang menginginkan kebaikan terhadap saudara-saudaranya, agar saudaranya selamat dari neraka, agar saudaranya selamat dari penyimpangan, penyelewengan, selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Al-adulukum ala syait, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara? Idza fa'altumuh, yang apabila kalian amalkan perkara tersebut, tahabbu, kalian akan saling cinta mencintai, akan menyayangi satu dan yang lainnya. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam, ucapkan salam sesama kalian, insyaallah kalian akan saling mencintai. Kita dapati faedah-faedah yang masuk di WA kita. Tidak ada salam, tidak ada nah basa-basi bagaimana keadaannya, enggak ada. Langsung faedah tanpa salam wala kalam. Menunjukkan dia menyampaikan kebenaran, tetapi untuk merendahkan. Disampaikan qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala ulama, tetapi untuk menyatakan kamu tidak bagian dari mereka. Kalau memang kita saling mencintai, ucapkan salam terlebih dahulu, katakan kepadanya semoga bermanfaat ini faedah, dan menunjukkan rasa cintanya kepada saudaranya yang keliru dan salah. Dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Afsus salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga ucapan yang sia-sia dan tidak pula ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali dikatakan kepada mereka salam salam. Artinya mereka saling mengucapkan salam. Kalau memang kita mau masuk jannah, sebarkanlah salam. Insyaallah akan timbul rasa saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Bertemu ucapkan salam, berpisah ucapkan salam. Karena penduduk surga mereka sering mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Wa innama a'tahumullahu hadzal thawab al-jazil min fadlihi wa ihsanihi. Dan sesungguhnya hanyalah Allah memberikan kepada mereka balasan yang besar ini dari fadilahnya, keutamaannya dan kebaikan Allah, bukan karena amalan kalian. Kalau kalian masuk jannah dan semoga Allah takdirkan, kalau kita masuk jannah dan semoga Allah takdirkan, maka jangan bangga seakan-akan kamu adalah orang yang pantas masuk jannah. Bukan. Kamu, kita masuk jannah itu bukan karena amalan kita, bukan karena kesungguh-sungguhan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, bukan. Tetapi itu fadilah dari Allah, karunia dari Allah, karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena taufik dari Allah. Ayat artinya jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Rabbmu lahum, untuk mereka. 'Ata'an hisaba, pemberian yang banyak. Ayat artinya bisababi a'malihim allati wafaqahumullahu laha, dengan sebab amalan-amalan mereka yang Allah beri taufik mereka. Artinya kita bisa beramal soleh bukan karena kehebatan kita, karena Allah yang beri taufik, karena Allah membimbing kita untuk bisa beramal, untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa memahaminya, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mendakwakannya. Itu taufik dari Allah. Karena kita ini lemah, jahil, tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa beramal, kita bisa belajar, kita bisa berdakwah, mustahil. Kok bisa terjadi? Karena itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik Allah. Maka jangan sombong, jangan bangga diri, jangan merendahkan orang lain. Kita bisa bersedekah, mensedekahkan ilmu kita, mensedekahkan harta kita, mensedekahkan kekuatan kita, membantu orang lain. Itu bukan semata-mata kehebatan kita, tetapi itu taufik dari Allah. Maka bersyukurlah kalau bisa hadir di majelis ilmu, bersyukurlah ketika bisa bersedekah, bersyukurlah ketika bisa menolong orang lain, menyelamatkan orang lain dari kesesatan. Itu taufik dari Allah. Jangan bangga diri dan jangan merendahkan orang lain. Itu ata'an hisaba, pemberian dari Allah yang banyak. Wa ja'alaha thamanan li jannatihi wa na'imiha, yang dengan sebab amalan-amalan mereka, karena taufik dari Allah, dengan amalan tersebutlah dia menjadikannya sebagai harga untuk masuk ke dalam surga. Semoga amalan-amalan kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa memasukkan kita ke dalam jannah dengan rahmat Allah, bukan semata-mata amalan kita. Semoga Allah rahmati kita, Allah berikan taufik kepada kita. setiap saat sampai kita berjumpa dengan wajah Allah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biiznillah pada ayat yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Barakallahu fikum. Thank you.